go. Bicarakan persoalan, jangan disimpan, mending langsung kita selesaikan. Menunda-nunda masalah malah parah. Hanya problem kalau dipendam, satu saat pasti berantakan. Teka-teki di hati harus cepat-cepat dipecahkan. Menunda-nunda masalah malah parah. Simpan-simpan persoalan menyesakan. Oh, ungkapkan saja isi hati, biar tenang, biar happy. Kalau ada trouble menekan, pasti harus bisa diomongkan. Kalau punya ganjel di dada, harus buru-buru